2 Korinti bindu 5. Sabab itah kami maka adi kemah si jadi rumah ta idoni enda, eme kulanta enda. Itang tangi litkap rumah ta i surga, sitahan rasa lalap, la bekas tan manusia, tapi bekas di bata rebahan. Kidekah kita ringan ibas kemah enda, kelsehen kita. Sabab metedeh kal ateta, maka rumah ta si asalna i surga nari e, ibabo kemah ta si genduari e. Alumake rumah e, lakap kita ketundukan manjang-anjang. Kidekah kita ringan ibas kemah si idoni enda, kelsehen kita, erkiteken bage berat na babanta. Labo perban ateta, nang tangi si male e, tapi sura-suranta eme, makeken simbaru ibabona. Gelak si remasap-masap e, itelen kegeluhan. Di batang sinikapkan kita guna si e, janah selaku jaminanna, di batang ngomreken kesah naman banta. E maka tetap kami pangalakan kematian. Itah kami, maka kidekah kami ibas rumah enda, e mekula enda, kami langa serumahan ras Tuhan. Sabab kami ngeluh erpalaskan kini teken, labo erpalaskan kai si trida. Sitik kal pelabo kami biar, zanah pangan kal kami nadingken kula enda, gelah banci kami serumahan ras Tuhan. Tapi lebih asa si e, perayakan kami, e mekap darami uga makangen na Athena. Subuk ibas rumah kami, si ijenda tah pe ijah. Sabab krina kita, laban cilang, ngadap kulubelbe Kristus guna ya dilina. Gelah sekalak-sekalak, ngaloken kai si patut ialokenna, rikutken kai singgoi bahanna, arah kulana paksa yang geluh. Subuk perbahanan si muhulin tah si jahat. Yeteh kami, kai ertina rekemalangan man Tuhan. Hema kai usahakan kami, alu meseksek gelah tekalak. Perukuran kami, tangkas kap mandi bata, janah ngarep pe aku, maka pusuh pratendu, nggo tangkas nandai perukuranku. Labo ate kami mujikan diri kami ka, ilebe-lebendu. Sajangenca, isihkan kami man bandu, alasan si mekuli, gelah megah ya kap ndu kerna kami. Gelah lid ibas kam, bekal guna ngelawan kalak, si megah ya kap na, kerna kai si tridah saja. Tapi la ia ngenehen kubas pusuh. Adi tuhukin kami adon, guna dibata kap e. Janah adi jore ukur kami, man gunandu kap e. Erkiteken kekelengan Kristus ngkuasai kami nge, maka enggo kami seh kubas sada pengertin. Eme, sekalak manusia enggo mate guna krina manusia. Enda ertina, maka krina manusia e enggo mate. Ia mate guna krina manusia. Kelah kalak singgeluh, lanaing geluh erbana-bana. Tapi guna ia singgo mate, dingin si enggo ipekeke di bata, ibas si mate nari. Dage genduari pengerganta, nandangi sekalak manusia, lanai borikutken pertimbangan manusia. Aminna gianai, pengerganta nandangi Kristus e, rikutken pertimbangan manusia. Tapi genduari lanai bage si bahan. Adikalak resadaras Kristus, ia metinepa simbaru. Si maleng go lepas, janah nehenlah simbaru ngoreh. Krina si enda, dibata rebahanca, maka arah Kristus, kita si gelgel nari, remusuhan ras ia. Nggo ibahanna jadi temanna. Janah man kami, ibrekenna dahin, gunan jadikan musuhna jadi temanna. Alu kata si Deban, dibata enggo nairek ibas Kristus, enggo ijadikenna manusia jadi teman dibata. Dibata la memperkirakan kelepakan manusia. Janah man kami enggo indeskenna berita perdamaian e. Dage kami enda meutusan-utusan Kristus, bali res dibata jine, simindo man bandu arah kami. Ibas gelar Kristus, ipindo kami alum sangat man bandu. Beremin, maka kam si gelgel nari remusukan ras di bata, banci ibahan di bata, jadi temanna. Aminna pe Kristus la erdosa. Ngo ibahan di bata, maka ia si meresan dosa-dosanta. Gelah ibas persadaan ras Kristus, kita irembakken mulihken ras di bata.